السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحباب أعزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini tanggal 23 Jumadil Awal 442 Hijriah atau tanggal 7 Januari 2021. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Kitab Sunnah Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 171. Dan ini penjelasan tentang orang-orang yang mengingkari Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat tinggi dzatiyah, ada di atas langit. Dan kemarin kita sudah bahas tentang al-jawab an hada bi ahadi wajhaini. Kita bisa jawab adanya iskal, adanya penyelenehan dari orang-orang yang mengingkari Allah Azza wa Jalla itu berada di tinggi, di atas langitnya. Yang pertama adalah imma ayyakuna qawluhu fis sama bimakna ala sama. Fi bimakna apa? Ala. Fi itu bukan di dalam langit, tapi di atas langit. Fi dengan makna apa? Ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul siru fil ardi. Katakanlah, berjalanlah di, bukan di dalam tanah mas, tapi di atas tanah. Ay alal ardi, maksudnya adalah di atas tanah. Nah, kemudian yang kedua sekarang, kita tadi apa? Bantahannya fis sama, artinya adalah alas sama. Yang kedua, annal murada bis sama al-ulu. Annal murada bis sama'i al-ulu. Yang dimaksud dari as-sama di sini, langit, itu adalah tinggi, maha tinggi. Karena fil lughatil arabiyyati, karena di dalam bahasa Arab, kullu ma 'alaka fa huwa as-sama'un. Karena dalam bahasa Arab, apa saja yang di atasmu, maka dia itu adalah sama. Sama. Hatta saqfil bina, bahkan atap bangunan. Yuqalu lahu sama'un. Itu dikatakan apa? Langit. Nanti misalnya apa? Lagi mengatakan ini sedang berbaring menghadap langit. Padahal dia sedang apa? Di dalam rumahnya. Ada atapnya. Tapi tetap atap itu disebutkan sama. Binisbati lana. Dan ini sesuai dengan nisbat yang kita fahami. Makna manfis sama ay manfil ulu, itu siapa saja, siapa yang ada di atas langit, maksudnya adalah manfil ulu, siapa yang berada di atas al ulu. Fa idza qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, aruna syahidan ala anna as-sama di makna al-'ilm. Berikan kepada kami penguat bahwasanya langit itu maknanya al-'ulu, tinggi. Qulna, kita katakan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ya, di surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini surat Ar-Ra'd, surat keberapa? Masyriq. Aywa, Allahu mubarik. Nah, di surat Ar-Ra'd ayat 17 Allah Azza wa Jalla berfirman di situ tentang anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha. Ada ini di Ar-Ra'd ayat 17 yaitu anzala minas samaa'. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan air dari langit, fasalat audiyatum biqadariha, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Di audiyah itu jamak dari wadi, lembah-lembah. Wal ma'u nazilun minas sahabi, air itu turun dari awan. Air itu turun dari awan. Wassahabu musakharun bainas sama'i wal ard. Langit itu awan itu berada di antara langit dan bumi. Ya. Jadi kaitannya dengan konsep ini, konsep yang ada di dalam penjelasan Syekh ingin menjelaskan tentang konsep apa? Kondisional. Kenapa orang itu mengingkari Allah Azza wa Jalla itu berada di atas langit? Sehingga di situ dijelaskan secara bahasanya, dijelaskan secara logikanya, bahkan di situ dijelaskan pula ayat-ayatnya. Nah, sehingga di sini kita lihat wal ma'u nazilun minas sama' minas sahab, air itu turun dari awan, dan awan itu musakharun, ya, musakharun dikendalikan antara langit dan bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, was sahabil musakhari bainas sama'i wal ardi. Awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Ya. Wassahabil musakhari bainas sama'i wal ardi. Dan awan yang dikendalikan musakhar di antara langit dan bumi. Kita masuk pada halaman selanjutnya, 172. فتبين أن السماء في الآية الأولى أنزل من السماء ماء بمعنى العلو وعلى هذا فنقول أأمنتم من في السماء أي من في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد فهو ظاهر الذي ليس فوقه شيء. Di sini ketika dijelaskan ya fatabayyana, maka menjadi jelas annas sama, bahwasanya langit itu fil ayatil ula, di dalam ayat yang pertama anzalna minas samaa'i ma'a, Allah menurunkan dari langit, Allah menurunkan dari langit ma'ah, apa? Air. Di surat Ar-Ra'd ayat 17, bima'na al-'ulu. Maknanya adalah di atas. Sekarang yang antum harus pahami, kalau Allah Azza wa Jalla menurunkan air dari langit, apakah yang menurunkan itu berada di antara langit dan bumi? Atau bahkan di bumi? Sedangkan sifatnya air itu adalah turun ke bawah. Paham gak? Masuk gak logikanya? Ini tentang apa? Allah Azza wa Jalla itu berada di atas langit. Kalau air hujan diturunkan dari langit, dari awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi, lalu siapa yang menurunkan? Apakah kemudian yang menurunkan itu berada di bumi? Masuk akal atau tidak? Kemudian di dalam langit? Tidak. Itu pasti di atas langit. Tinggi di atas langit. Nah, maka wa ala hadza fa naqul, oleh karena itu kita mengatakan a amintum man fis sama. Ya. Jadi a amintum man fis sama, apakah engkau merasa aman terhadap Allah? Allah yang berkuasa di langit. Ini di surat apa, Mas? Muluk. Ayat 16. Ay man fil 'uluwil mutlaq, yaitu zat yang berada di atas secara mutlaknya. Alladzi la yakunu ma'ahu ahad, yang tidak ada seorang pun bersamanya. Fa huwa adh-dhahiru alladzi laisa fawqahu syai', yaitu ini dhahir yang tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Paham di sini? Hujan, ya hujan sekarang yang Allah turunkan sekarang ini, Allahumma shaiban nafi'an, itu turunnya dari langit. Dan zat yang menurunkan hujan tersebut tentunya berada di atas langit. Bukan di dalam langit atau bahkan di antara langit dan bumi. Atau bahkan di bumi. Paham sampai sini? Nah. Sekarang, wa amma qauluhu ta'ala, sedangkan firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Ini di surat Az-Zukhruf ayat 84. Nah, pertanyaan adalah, ya, surat Az-Zukhruf, surat keberapa, Mas? Mas Imam. Wah. Hah? 34. Surat Az-Zukhruf 34, Mas. Kebalik, Mas. Aywa. Apakah melihatnya dari spion yang salah? Atau kok iyo? Ya, salah spion. Jadi di sini jelaskan wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Dan dialah zat Rabb yang diibadahi di langit dan wa fil ardi ilah, dan di bumi itu juga ilah yang diibadahi. Nah, seolah-olah di sini, ya, seolah-olah di sini, kalau antum bisa lihat, wa huwa alladhi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah, dan dialah yang berada di langit, ay, fokus sama di atas langit, ilahun, ilah yang diibadai, wa fil ardi, dan di dalam bumi, ilah, ada ilah lagi. Nah, namun di sini adalah faminal ma'lumi anna shakhsal wahida la yakunu fi makanaini fi anin wahidin fa hada mustahilun, Nah, jadi artinya tadi jelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berada di atas langit, diibadahi. Dan ketika wa fil ardi, di muka bumi pun, di atas muka bumi pun, itu Allah jadikan ilah, jadikan zat yang diibadahi. Ini di surat Zukhruf ayat 84. Faminal ma'lumi, maka termasuk yang al-ma'lum, bisa difahami di sini, bisa diketahui di sini, anna shakhsa al-wahida, bahwasanya satu orang, la yakunu fi makanain, fi makanain. Maka satu orang itu tentunya tidak akan bisa berada dalam dua tempat. Maka naik. Ya, misalnya Pak. Mas namanya siapa Mas? Hah? Rizki. Aywa Rizki. Bang Barik. Jadi apakah mungkin sekarang ada satu Rizki di dalam dua tempat? Di Warung Mujarab ini dan di rumahnya? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Nah, fahada mustahilun, maka ini adalah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi maksudnya. Lakin makna qawlihi, sedangkan makna firman Allah Azza wa Jalla, wa huwa alladhi fis sama'i la, yaitu dialah yang di atas langit itu ilah, sebagai ilah, sebagai zat yang diibadahi. Wa kaqaulika, ini adalah dia itu seperti perkataanmu, fulanun amirun fi makkata wa amirun fil madinati. Seorang fulan, fulannya misalnya Mas Haris, ya, amirun fi Pakis wa amirun fi Blabak misalnya. Amir-amir sana. Nah, sedangkan di sini fulanun amirun fi Makkata wa amirun fil Madinati. Fulan ini adalah pemimpin di Mekah dan juga pemimpin pula di Madinah. Yani anna, ya, imratahu fi hadi wa fi hadi. Maksudnya adalah kekuasaannya itu berada di tempat ini dan tempat ini pula. Tempat satunya. Wa amma makanuhu fa fi wahidatin minhuma, sedangkan tempatnya dia itu bisa jadi berada di salah satu di antara keduanya. Imma fi Makkah wa imma fil Madinati. Bisa jadi dia di Mekah atau bisa jadi di Madinah. Sama halnya sekarang istana, istana ada dua. Di Jakarta dan di Bogor. Kadang ya, bapak kita itu berada di Bogor, kadang beliau ada di Jakarta. Ini contoh saja. Tapi apa yang dikatakan? Beliau menguasai Jakarta dan Bogor, bahkan seluruh Indonesia. Nah, wal ayatu kadzalika. Ini kaitannya dengan untuk takribuddin ya. Bukan untuk membicarakan atau menyerang siapapun, asal-asal mafih. Jadi, wal ayatu kadzalika, dan ayat ini juga demikian juga. Yani huwa ilahu man fis sama', yaitu maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla itu adalah ilah yang diibadahi di langit. Wa ilahu man fil ardi, dan Allah Azza wa Jalla diibadahi bagi orang yang berada di bumi. Walidzalika, dengan demikian qala, break sebentar. نستمر. Jadi tentang al-ayatu kadzalika yakni huwa ilahu man fis samai wa ilahu man fil ardi. Itu Allah Azza wa Jal adalah diibadai bagi penduduk langit dan diibadai bagi penduduk bumi. Maksudnya seperti itu. Wa kadzalika walidzalika, dan dengan demikian qala Allah Azza wa Jalla berfirman wa huwal ladzi fis samai la, dan dialah yang di dalam, artinya fi di sini ala, di atas langit itu dijadikan sebagai ilah diibadahi. Falam yakul, tidak dikatakan fis sama faqat, di dalam langit saja, bukan, tapi wa fil ardi ilahu. Jadi ini bukan hanya di langit saja diibadahnya, tapi juga apa, wa fil ardi ilah, dan di dalam artinya di atas bumi pun Allah Azza wa Jalla itu diibadahi oleh orang-orang, oleh hamba-Nya. Walam yakul fil ardi faqat, dan tidak di sini ya dikatakan bahwasanya ini berlakunya hanya di ya, di muka bumi saja, tidak, tapi dua-duanya. Amma qauluhu ta'ala, sedangkan firman Allah ta'ala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dan dialah Allah, dialah Allah fis samawati wal wa fil ardi. Fi ini juga sebagaimana tadi ala, berada di atas langit-langit dan wa fil ardi, dan berada di atas bumi. Maksudnya apa? Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah lah yang mengetahui rahasia kalian dan apa yang kalian tampakkan. Di surat Al-An'am ayat 3. Fanaqul, maka kita katakan di sini al-jawabu fiha min wajhaini. Jawabnya di sini menurut dua sisi pandang. Ini udah tarik ke bawah mas. Enggak, tadi harusnya ini harus di update, tapi karena tadi enggak ngupdate jadi dan. Jadi di sini kita lihat ini dijawab, kita bisa mengatakan jawabnya ada dalam dua sisi pandang. Yang pertama, imma anna ja'alallaha muta'alliqan biha fis samawati wal ardi fatakunu kaqoulihi وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض وعلى هذا يكون الجار والمجرور والمعطوف متعلقان باللفظ الجلالة. Maksudnya apa di sini? Kita lihat di sini. Yang pertama ini adalah imma an naj'ala Allah, kita menjadikan lafaz Allah di sini wa huwa Allah muta'alliqan. Muta'alliqan artinya dikaitkan. Apa Mas? Muta'alliqan dikaitkan. Biha dengannya fis samawati wal ardi. Yaitu dikaitkan dengan lafaz apa? Samawat dan ard. Bumi. Langit-langit dan bumi. Fatakunu qaqalihi, maka menjadi sebagaimana perkataannya firman Allah Ta'ala, wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Dialah zat yang di langit itu dijadikan sebagai ilah, diibadai, dan begitu pula wa fil ardi, dan di dalam, artinya di dalam maksudnya ada di atas muka bumi, itu adalah dijadikan sebagai apa? Ilah, sebagai zat yang diibadai. Ai annahu ma'luhun fis samawati wa ma'luhun fil ardi, maksudnya adalah dia diibadahi ya di atas langit dan diibadai pula di atas bumi. Nah, ayo mas yang sudah 5 watt, gerakan, lancarkan peredaran darahnya, ya. Jangan jadi compang camping. Nah, jazakumullah khairan. Semoga Allah menambahkan antum semangat semua. Ay, ya tadi disebutkan tentang Wahwaladi, wahwaladi fi samai ilahu wa fil ardi ilah, maksudnya diibadai di langit dan diibadai pula di bukit bumi. Walahada yakunul jarul majur wal ma'tufu muta'alliqan bil lafzil jalalah. Maka di sini jar, huruf jar fi, wal majrur as sama, dan al ardi, wal ma'tufu sudah break. Sehingga di sini al-jar wal-majrur, huruf jar dan yang dijarkan, isim yang dijarkan, wal-ma'tuf. Ma'tuf, wawu di sini adalah muta'liqan, dikaitkan dengan bilafdil jalalah, dengan lafad jalalah, yaitu Allah. Al-thani, yang kedua. An-nakula wa huwallahu fis samawati wa nakifu summa nasta'nifu wa naqulu fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa yakunu qawluhu wa fil ardi mutalliqan biqawlihi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa yakunu jalalul ayati wa 'azamatuha annahu ma'a qawlihi fis samawati fa innahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum fil ardi falaysa 'ulumuhu fis samawati bimani'in ya fis samawati bimani'in min 'ilmihi bisirrikum wa jahrikum fil ardi. Nah, di sini jelaskan bahwasanya asan yang kedua di sini adalah yang kedua wa huwallahu fis sama, dialah Allah yang berada di atas langit-langit. Wa naqifu, dan kita berhenti di situ. Tsumma nasta'nifu, kemudian lanjutkan lagi wa naqul, dan kita katakan wa fil ardi, dan di bumi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Allah azza wajalla mengetahui rahasia kalian dan apa yang ditampakkan oleh kalian. Wa yakunu qawluhu, maka firman Allah Ta'ala wa fil ardi, dan di bumi muta'alliqan, itu dikaitkan dengan apa? Biqawlihi, dengan firmannya ya'lamu sirrakum, Allah mengetahui sirrakum, mengetahui rahasia kalian. Wa jahrakum, dan apa? Penampakan yang nyata pada kalian. Wa yakunu jalalul ayati wa 'azamatuha, maka di sini adalah kaitannya dengan apa? ayatnya itu menjadi mulia, menjadi agung. Annahu ma'aqanihi fis samawati fa innahu ya'lamu sirrakum. Karena ini beradanya kejadiannya adalah fis samawat, di langit-langit. Fa innahu ya'lamu sirrakum, dan ya beliau mengetahui tentang astaghfirullah. Fa innahu ya'lamu sirrakum annahu ma'aqanihi fis samawati fa innahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum fil ardi. Maksudnya di sini wa yakunu jalalul ayati wa 'azamatuha. Ini menjadikan tentang apa? Tentang kemuliaan ayat ini dan keagungannya. Maksudnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan bahwa Allahu fis samawati, Allah lah berada di langit-langit, maksudnya adalah fis samawati. Ya. Ini masih ma'a kaunihi fis samawati. Ini masih di fis samawat, di langit-langit. Fa innahu ya'lamu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahui sirrakum wa jahrakum, rahasia kalian dan penampakan kalian yang nampak. Jadi kalau misalnya antum sekarang mensir, Ustaz ana tak izin sir, sir-siran sambil ngantuk, sir, sir, kan gak kelihatan. Penting ana nunduk pakai kacamata tebal, atau besok, mulai besok kita sediakan ini kacamata Ray-Ban ketika kajian. Jadi gak ada yang akan dimarahi, gak akan ada yang dilempar dengan pertanyaan, karena semuanya sudah dianggapnya paham dengan kacamata Ray-Ban-nya masing-masing. Halo Ustaz. Nah, karena falaisa al-ulu fi samawati bimani'in min ilmi. Jadilah tingginya Allah Azza wa Jalla di atas langit, langit itu mencegahnya min ilmihi, dari maha pengetahuannya. Isirikum, tentang rahasia kalian, wajahrikum, dan apa yang nampak pada kalian. Fil ardi, di muka bumi, bukan di dalam bumi mas. Paham sampai sini? Nah. Wa bihada taltaimul adillah wa yabqal ulu dhati thabitan bihamsati adillat jinsan la fardan li'anna dalalat al-Quran wa sunnah la tuhsa. Nah. Oleh karena itu, tentang membahas tentang dalil-dalil tadi, wa yabqal ulu dhati, dan menetapkan bahasanya ala ulu dhati itu adalah thabitan, tetap sudah thabit, sudah kokoh, yaitu apa? Bihamsati adillah, dengan lima pendalilan. Jinsan la fardan, ya jenis, bukan satuannya. Li'anna dalalat al-Quran wa sunnah la tuhsa. Karena pendalilan Al-Quran dan sunnah itu tidak bisa dihitung mas. Waqad khalafa fil uluwi ad-dhati lillahi ta'ala ta'ifatan. Dan di sini ada yang menyelisih tentang kemahatinggian Allah secara dhatnya, itu ada dua kelompok. Ya, dua kelompok. Nah, ini sebenarnya biasanya sudah selesai juga. Kita syarah akidah sunnah jamaah memang waktunya jadi ringkas, pendek. Dengan izin Allah Azza wa Jal, yang terus menerus itu akan membuahkan hasil. Tapi kalau kemudian antum itu cuma belajar sebentar kemudian salamah, itu tidak akan bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, salah-salah. Ya, kita naktafi bihadil kudroh. Allahumma salli wa sallim wa barik, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.